Spesial juga buat AMC SNC yang sudah hadir di sini. Dikasih lagu yang romantis-romantis dulu ya. Halo Ibu. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang lelah. Semua itu karena siapa? Dear. tepuk tangannya yang paling meriah mana dulu dong. Terima kasih.